Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-167 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dan telah tetap dengan ucapan Rasulullah SAW. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya yang menunjukkan tentang bahwasanya mereka memiliki kebaikan yang banyak. أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونَ, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi sebagaimana dalam hadis خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي, sebaik-baik manusia adalah yang ada di qarnku, di dalam generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Sebaik-baik manusia di dalam ilmu mereka, di dalam amalan mereka, di dalam ketakwaan mereka, di dalam keimanan mereka, mereka adalah khairun nas. Tentunya orang yang demikian pahalanya lebih besar daripada yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah sebaik-baik manusia di dalam ketakwaan, di dalam keimanan. Dan bahwasanya wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi, dan bahwasanya satu mud dari salah seorang di antara mereka apabila dia bersedekah dengan imma, satu mud makanan atau satu mud emas, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kana afdhala min jabal Uhud dahaban mimman ba'dahum, misalnya satu mud yang dia infakkan tadi berupa makanan ini lebih afdal daripada satu gunung Uhud emas, mimman ba'dahum, yang diinfakkan oleh salah seorang di antara kaum muslimin yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala. Ini menunjukkan tentang bagaimana kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka bukan hanya berinfak dengan satu, kadang satu karung kurma misalnya, atau seperti Utsman radhiyallahu taala anhu, ya ketika perang Tabuk, berapa harta yang beliau keluarkan untuk kaum muslimin saat itu. Ada sebagian yang menghitung, karena disebutkan beliau menginfakkan apa saja, berapa jumlah untanya, berapa dan seterusnya. Kalau dihitung di zaman sekarang mungkin ya bisa sampai miliar. Ya seingatannya sampai puluhan miliar. Itu kalau dihitung dibandingkan dengan uang yang ada di zaman sekarang. Harta yang beliau infakkan saat itu bisa sampai miliaran. Satu mud saja kita enggak bisa menyaingi. Lalu bagaimana dengan yang miliaran yang mereka infakkan fisabilillah? Belum infaknya Abu Bakar As-Siddiq, belum infaknya Khadijah, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, yang mereka adalah para aghnia as-sahabah. Dan yang miskin di antara mereka atau yang sedang di antara mereka juga tidak kalah dalam berlomba dalam bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau memang ada di antara mereka yang melakukan kesalahan dan juga dosa, kebaikan mereka jauh lebih besar yang dengannya Allah SWT menghapuskan dosa-dosa mereka. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Thumma idza kana qad sadara an ahadihim dambun. Kemudian seandainya keluar dari salah seorang di antara mereka dosa, seandainya memang benar mereka melakukan dosa, kenyataan mereka melakukan dosa, fayakunu qattaba minhu, maka dia telah bertobat darinya. Dan ini banyak. Dan tidak heran kalau para sahabat melakukan yang demikian, karena mereka orang yang lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tentunya mereka lebih bersegera dalam bertobat kepada Allah, tidak mengundur-mundur dan tidak menunda-nunda tobat mereka. Jadi seandainya memang itu adalah dosa, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka banyak di antara mereka yang bersegera melakukan taubat. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka ini seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi kalau mereka sudah bertobat kepada Allah, maka mereka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang sabbaquna ila al-khair. Mereka bersegera dalam kebaikan, termasuk diantaranya adalah bersegera dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah kemungkinan. Kemungkinan yang lain, au ata bihasanatin tamhuhu, atau dia setelah itu melakukan kebaikan yang menghapuskan dosanya. Allah alam, perbedaannya dengan yang tadi, Kalau tadi hasanahnya kebaikannya sudah sebelum terjadinya dosa tadi. Jadi ada di antara mereka yang melakukan kejelekan dan juga dosa diampuni oleh Allah dosa tadi karena sebab kebaikan sebelumnya. Atau seperti di sini, dia melakukan dosa, setelah itu dia bertobat, atau dia melakukan kebaikan, setelah itu yang menghapuskan dosanya. Au ata bihasanatin tamhuhu, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya yang sudah dia kerjakan. Mungkin dia berjihad, mungkin dia meninggal fisabilillah. Sebelumnya dia melakukan kesalahan, tapi setelah itu dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh yang menjadikan Allah SWT mengampuni dosanya tadi. Au ghufira lahu, atau diampuni dosanya oleh Allah. Bi fadli sabiqatihi, dengan sebab keutamaan dia. Jadi bukan karena dia melakukan kebaikan yang baru, tapi karena keutamaan yang dia miliki sebagai ahlu Badar misalnya, seperti yang tadi kita sebut. Ya, sebagai orang yang mengikuti perang Badar yang dijanjikan oleh Allah, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Hendaklah kalian melakukan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian. Au bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia tidak bertobat, misalnya dia tidak mendatangkan kebaikan setelahnya, bisa juga dia diampuni oleh Allah SWT dengan sebab syafaat dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW berdoa di hari kiamat, meminta kepada Allah setelah diizinkan oleh Allah, meminta kepada Allah untuk supaya mengeluarkan si fulan atau mengampuni si fulan. Ya, mungkin di sini ya bi syafaati ini diatofkan ke bi fadli. Jadi au ghufira lahu, diampuni dengan sebab apa? Dengan sebab keutamaan dia, atau dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa ini, bisa itu. Alladhihum ahakun nasi bisyafaatihi, di mana mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW, adalah orang yang paling berhak dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau dibandingkan antara para sahabat dan kita, orang yang datang setelah para sahabat, tentunya para sahabat lebih berhak. Kalau kita umatnya berhak untuk mendapatkan syafaat, maka para sahabat itu lebih berhak karena mereka yang bertemu Nabi dan pertama kali beriman dengan beliau dan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, bersabar bersama beliau dalam berdakwah dan berjuang fisabilillah. Jadi seandainya kaum muslimin mereka mendapatkan syafaat, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka lah yang lebih berhak. Jadi sebagaimana kaum muslimin mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersama beliau dahulunya, yang membantu beliau, menolong beliau dengan ikhlas, berjihad fisabilillah, tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Karena mereka yang lebih bertauhid, mereka lebih ikhlas dan lebih bertauhid daripada kita. Dan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafaatika, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Siapa orang yang paling ikhlas mengucapkan la ilaha illallah? Ya, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka mereka adalah orang yang paling ikhlas dan merekalah orang yang paling menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga mereka. Seandainya ada dosa yang mereka lakukan, au ubtuliya bi bala'in fid dunya kufira bihi anhu. Atau kalau misalnya mereka, atau ada seorang-seorang di antara mereka yang berdosa, meskipun dia tidak melakukan kebaikan misalnya, tapi ternyata ada yang menjadi sebab diampuni dosa tersebut, yaitu apa? Ubtuliya bi bala'in. Mereka diuji dengan sebuah ujian. Fid dunya, di dunia, kufira bihi anhu. Yang dengan ujian tadi, diampuni dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Mungkin ada di antara mereka yang dikepung dan dibunuh. Ada di antara mereka yang dibunuh ketika dia akan berangkat sholat misalnya, dizalimi. Mungkin ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu di dunia, sehingga Allah SWT mengampuni dosanya dengan sebab ujian tadi. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhammi yahummu illa kufira bihi min sayyi'atihi. Tidaklah menimpa seorang yang beriman berupa wasab, yaitu sakit karena penyakit tertentu, ya sakit sebagian anggota badannya, wala nasabin, dan tidaklah dia tertimpa rasa capek, wala saqamin, dan penyakit tertentu, wala hazanin, dan tidak pula rasa sedih, hattal hammi yuhammuhu, sampai perasaan resah yang menimpanya, rasa sedih yang menimpa seseorang, rasa resah yang menimpa seseorang, atau capek yang menimpa seseorang, illa kufira bihi min sayyiati, kecuali Allah SWT akan menjadikan itu sebagai penebus kesalahan-kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang, kesusahan yang menimpa seseorang, maka ini bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa. Ya, termasuk di antaranya para sahabat radhiyallahu taala. Banyak di antara mereka yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkena taun atau terbunuh atau terluka, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.